Persekusi menjadi satu kata yang paling populer saat ini. Dimana kemanapun kita pergi, media marak membahasnya. Pemerintah memberikan pernyataan persekusi sebagai tindakan tak benar. Tapi yang menjadi ironi adalah maraknya persekusi justru atas nama kebenaran. Akal sehat memang tak mampu memahaminya. Kecuali kebencian, kemarahan sudah membunuh otak kita. Bagaimana mungkin perbedaan yang bisa diselesaikan dengan diskusi untuk meluruskan maksud berubah menjadi kata-kata benci, memaksa, bahkan mengambil orang secara paksa, memperlakukannya bagaikan kita adalah hukum dan eksekutor sekaligus. Persekusi itu cara yang tak lagi harus kita pakai karena kita hidup dalam tataran budaya. Hukum bukan saja yang bersifat kearifan lokal, nasional, bahkan internasional. Persekusi hanya untuk mempermalukan diri sehingga orang melihat Indonesia seakan-akan kita hidup dalam perang yang tiada henti. Seakan-akan kita mau berperang dalam persaudaraan. Berhenti persekusi. Jangan teruskan. Kecuali memang engkau tak mengerti kebenaran. Semoga Anda yang mengajarkan. Semoga ada yang mengajarkan. Sehingga persekusi tak perlu berkembang. Bersama saya, Bigman Sirait.